semacam kayu penambat kendaraan. Kemudian lewat di depannya wanita, keledai dan anjing hitam. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa anjing hitam itu syaitan, dikeluarkan oleh Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari terkenal dengan kunyahnya dan namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan terkemuka dan ahli fatwa di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang paling pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan disebut khamisu khamsin man dakhala fil Islam, orang yang kelima masuk dalam agama Islam. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan kana ra'san fiz zuhdi was-sidqi wal-ilmi wal-amal qawwalan bil-haqqi la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im ala hiddati fihi ala hiddatin fihi. Beliau adalah pemimpin di dalam perkara zuhud, kejujuran, ilmu, amal. Dan beliau orang yang berani mengungkapkan kebenaran, tidak takut terhadap orang yang mencelanya, siapapun dia, meskipun kebenaran tersebut berbahaya tatkala diucapkan. Ini tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari dan namanya Jundub bin Junadah. Dan sudah kita sebutkan juga bahwa disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyatil Islam. Beliau yang pertama kali mengucapkan salam hormat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salamnya orang Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke daerahnya untuk mengajari umatnya. Dan akhirnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka setelah peperangan Khandaq baru beliau ikut berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan semenjak itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Salah satu pelajaran yang menarik dari seorang Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah sangat-sangat dermawan. Saking dermawannya disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah jika jadi pemimpin karena tidak sanggup untuk melihat orang miskin. Senantiasa diberikan orang miskin tersebut hartanya. Maka ini terkadang tidak cocok untuk jadi pemimpin. Karena pemimpin harus memikirkan seluruh aspek dari kesejahteraan rakyat, baik itu pembangunan, kemiskinan, pendidikan, atau yang semisalnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang muslim akan putus apabila tidak ada di depannya semacam kayu pendapat penambat kendaraan. Salatnya seorang muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud salatnya seorang muslim di sini salat apapun. Baik salat wajib atau salat sunnah. Salatnya seorang muslim akan putus. Nah, di sini akan putus terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang dimaksud putus di sini apa? Apakah putus di sini batal sholatnya, ataukah putus di sini adalah kurang sempurna sholatnya, ataukah putus di sini adalah hanya sebatas tidak mendapatkan keistimewaan? Yang jelas, yang antum harus catat di situ, akan putus. Putus, catat saja, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, makna putus. Apakah putus batal sholatnya, ataukah putus berkurang pahala sholatnya, ataukah putus tidak mendapatkan keistimewaan di dalam sholatnya. Apabila tidak ada di depannya sutroh. Tidak ada di depannya sutroh. Semacam kayu penambat kendaraan. Kita sudah sebutkan bahwa pada pertemuan yang lalu, mu'akhiratir rohl itu bukan kayu penambat kendaraan. Akan tetapi, apa? Kayu sandaran pelana. Ini lebih tepat terjemahannya. Semacam kayu sandaran pelana. Kemudian lewat di depannya wanita. Apa maksud dari hadis ini? Sholatnya seorang muslim akan putus apabila tidak ada di depannya sutroh. Tidak ada di depannya sutroh. Kata-kata tidak ada di depannya menunjukkan bahwa kalau seandainya ada di depannya sutroh, maka kemudian perempuan, anjing, ataupun keledai lewat di depan sutroh tadi, maka tidak mengapa. Akan tetapi ketika tidak ada sutroh, kemudian lewatlah perempuan, anjing, keledai, maka batallah sholatnya ataupun putuslah sholatnya. Ini yang dimaksud kata-kata tidak ada di depannya sutroh, semacam kayu sandaran pelana. Lewat di depannya wanita. Wanita di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah wanita yang sudah baligh. Wanita yang dimaksud di sini adalah wanita yang sudah baligh. Karena nanti terdapat riwayat tentang wanita, bahwa wanita yang dimaksud adalah wanita yang sudah baligh. Kemudian keledai. Keledai terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan seluruh jenis keledai, baik itu keledai piaraan atau keledai liar. Seluruh jenis keledai, baik itu keledai piaraan atau keledai liar. Keledai piaraan, keledai yang kita kenal. Ya, keledai yang kita kenal. Kita perhatikan bedanya keledai piaraan dengan keledai keledai liar. Keledai liar itu zebra. Keledai liar adalah zebra. Sedangkan keledai piaraan, maka dia keledai-keledai yang dikenal dan kita kenal bersama. Seperti ini gambarnya, mohon di-shoot. Ya, ini keledai al-ahli namanya, yaitu keledai piaraan. Cukup. Keledai piaraan, iya betul. Adapun keledai liar adalah ini, seperti zebra bentuknya. Ya, cukup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud keledai umum, keledai al-ahli yaitu piaraan, atau al-wahsyi. Wahsyi yaitu liar. Anjing hitam. Di sini kalau kita lihat al-kalbul aswad, anjing hitam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini juga terjadi khilaf nanti di antara para ulama, apakah anjing harus hitam ataukah seluruh anjing? Karena di sana ada sifat hanya menyebutkan anjing saja. Hanya menyebutkan anjing saja, tidak pakai hitam. Dan di dalam hadis yang kita baca ini, yaitu ada kata-kata hitamnya. Jadi sifatnya hitam. Bedanya adalah kalau seandainya yang lewat anjing putih, ya, meskipun itu anjing apa tuh? Yang gede. Hah? Herder. Ya, herder, beliuran. Putih warnanya lewat di depan kita, maka itu tidak membatalkan. Kalau kita anggap bahwa sifat hitam itu adalah sifat yang harus ada pada anjing, yang membatalkan jika dia melewati di depan orang yang sholat. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa anjing hitam itu syaitan. Kata syaitan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksud daripada kata syaitan, terjadi penjelasan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa yang dimaksud syaitan di sini adalah jin. Bahwa anjing tersebut adalah jin. Dikeluarkan oleh Muslim, artinya hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat hadis ke dalam kitab aslinya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka akan terjadi cerita agak panjang. Sedangkan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa ini hanya ringkasan. Maka saya bacakan hadis panjangnya, sehingga lebih menyeluruh pemahaman kita terhadap hadis ini. Saya bacakan, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu. Jika salah seorang dari kalian salat, sesungguhnya dia mengambil pembatas, yaitu sutra. Idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Jika di depannya terdapat kayu sandaran pelana. Fa illam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Kalau seandainya di depannya tidak ada sutrah, tidak ada kayu sandaran seperti sandaran pelana, maka memutuskan sholatnya keledai, wanita, dan anjing berwarna hitam. Jika tiga hal ini lewat di depannya, jika dia tidak mengambil sutra. Qultu, lalu aku berkata, yaitu perawi dari tabi'i, Abdullah bin Samit, ya Aba Dzar, ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar. Wahai Abu Dzar, kenapa disebutkan anjing hitam? Bukan anjing merah, bukan anjing kuning. Qala, ya bna akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Wahai anak saudaraku, maksudnya orang Arab tuh begitu, supaya agak dekat, wahai keponakanku maksudnya. Wahai anak saudaraku, yaitu keponakanku. Aku menanyakan itu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, sebagaimana engkau sekarang menanyai aku. Faqala, maka beliau bersabda, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita ambil pelajaran, itu hadis lengkapnya seperti itu. Kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat, jika tidak menjadikan untuknya sutrah di depannya, maka memutuskan sholatnya salah satu dari tiga perkara. Jika melewati di depan sholatnya, di depannya, yaitu wanita, keledai, dan anjing berwarna hitam. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat, jika tidak menjadikan sutrah di depannya, maka memutuskan sholatnya salah satu dari tiga hal jika lewat di depannya. Wanita, keledai, dan anjing hitam. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang dimaksud memutuskan sholatnya dari tiga hal tersebut adalah salah satunya saja. Jadi tidak mesti harus tiga-tiganya baru putus sholatnya. Yang dimaksudkan memutuskan sholatnya dari tiga hal tersebut adalah salah satunya saja. Paham ini Pak Eko? Salah satunya saja. Jadi kalau yang lewat anjing hitam saja, maka tetap putus sholatnya. Kalau yang lewat itu perempuan yang sudah baligh saja, maka putus sholatnya. Kalau yang lewat itu keledai saja, maka putus sholatnya. Tidak mesti harus tiga-tiganya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, jika yang sholat ini meletakkan di depannya sutrah, jika yang sholat ini meletakkan di depannya sutra, lalu lewat tiga hal tersebut, maka tidak memutuskan sholat. Lalu lewat tiga hal tersebut di depan sutra, maka tidak memutuskan sholat. Jika seorang yang sholat ini meletakkan sutra di depannya, lalu lewat tiga hal tersebut, maka tidak memutuskan sholat. Ini orang yang sholat. Kemudian dia meletakkan sutra di sini. Lewat tiga ini, di depan sutrahnya, maka sholatnya tidak putus. Tapi kalau dia meletakkan sutra di sini, dia sholat di sini, ya, lewat tiga hal ini di dalam sutra, batal, putus tidak? Putus. Ya. Jadi yang dimaksud poin ketiga atau pelajaran ketiga, jika seorang yang sholat menjadikan sutra di depannya, lalu tiga hal tersebut lewat di depan sutra, maka tidak batal sholatnya. Atau tidak putus sholatnya. Pelajaran selanjutnya. Apa yang dimaksud putus sholatnya? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa yang dimaksud putus sholatnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, yaitu batal dan rusak sholatnya. Batal dan rusak sholatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya di dalam ilmu usul fikih, ya, sebelum kita jawab tentang perbedaan pendapat, apa bedanya amalan yang batal dan amalan yang rusak dalam hukum usul fikih? Amalan yang rusak dan amalan yang batal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menurut jumhur, tidak ada bedanya amalan tersebut rusak atau batal. Dalam bahasa usul fikih, rusak artinya al-fasid. Sedangkan al-batil adalah batal. Menurut jumhur, jumhur mayoritas ulama fikih, tidak ada bedanya antara amalan fasid, apa terjemahannya tadi, rusak, dengan amalan batal. Sama saja. Rusak, batal, berarti tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ada bedanya antara amalan yang rusak, yang fasid, dengan amalan yang batil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya amalan yang rusak atau amalan yang batil artinya adalah tidak sahnya amalan tersebut. Sama menurut jumhur. Tidak sahnya amalan tersebut. Jadi, jual beli di dalam masjid, maka jual belinya fasid dan batil. Sama, tidak ada bedanya. Yaitu, adamu sihhatil fi'il. Ya, al-fasid, rusak, al-batil adalah tidak sahnya sebuah fi'il. Seorang sholat tanpa berwudu, maka sholatnya fasidah dan batilah, rusak dan batal. Artinya tidak sah. Ya, seorang sholat memakai baju yang najis, maka sholatnya fasidah dan batilah. Tetapi mazhab Hanafi membedakan antara makna yang batil dan fasid. Mereka mengatakan bahwasanya apabila ketinggalan rukun, maka itu disebut dengan batil. Ketinggalan rukun, maka disebut dengan batil. Seperti seorang bayi menjual rumahnya. Anak kecil menjual rumahnya. Ini jual belinya apa? Batil. Karena kehilangan rukun. Rukunnya yaitu yang berjual beli harus berakal. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau fasid itu rusak adalah yang kekurangan syarat. Syarat sahnya sholat adalah berwudu. Maka ketika kekurangan wudu, maka sholatnya menurut mazhab Hanafi apa? Batil atau fasid? Hah? Fasid. Ya, fasid. Kekurangan syarat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jumhur mengatakan sama. Bahwa yang namanya fasid atau batil artinya adamu sihhatil fi'il. Tidak sahnya sebuah perbuatan. Azan? Oh, silakan. Nah. Ya. Kita lanjutkan tentang batil dan fasid tadi. Kenapa lari ke situ, Ustaz? Karena tadi kita bicarakan bahwa yang dimaksud putus sholatnya adalah batal dan rusak sholatnya. Batal dan rusak sholatnya. Maka saya sebutkan terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebelum saya menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat, saya ingin mendudukkan dulu permasalahan apa yang makna rusak dan apa makna batal. Baik. Tadi saya sebutkan bahwa jumhur mengatakan tidak ada bedanya antara batal dengan rusak. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, tambahan lagi, mazhab Hanafi juga tidak membedakan antara batal dengan rusak, tapi dalam masalah ibadah. Nah, itu catat. Bahwa mazhab Hanafi juga tidak membedakan antara batal dengan rusak dalam masalah ibadah. Tetapi mereka membedakan dalam masalah muamalah saja. Nah, itu yang terlewat dari kita tadi. Jadi mazhab Hanafi membedakan antara rusak dengan batal dalam masalah muamalah. Muamalah itu bagaimana? Seperti apa? Jual beli, kemudian apa lagi? Akad kesepakatan, akad nikah. Itu namanya apa? Muamalah. Nah, mazhab Hanafi hanya di dalam masalah muamalah terjadi perbedaan antara batal dengan rusak, fasid dengan batil. Ya. Baik. Kalau sudah kita ketahui bahwa makna rusak dan makna batal seperti itu sama-sama nilainya sama. Nilainya apa? Ibadahnya jadi tidak sah. Sama. Baik Anda katakan batal atau Anda katakan rusak. Seorang yang sholat, yang dia tidak mengambil sutra, lalu setelah itu lewat di depannya anjing hitam, wanita yang sudah baligh, kemudian keledai piaraan atau keledai liar, maka sholatnya rusak atau sholatnya batal. Sholatnya fasid atau sholatnya batil dalam bahasa Arabnya. Sama. Nilainya sama. Nilainya apa? Tidak sah. Sama saja. Anda mau katakan rusak, mau katakan batil, sama saja nilainya. Yaitu tidak sah sholatnya. Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Bahwa jika salah satu dari tiga hal tersebut lewat di depan orang yang sholat, maka orang yang sholat tersebut jika tidak mengambil sutra, maka sholatnya batal atau rusak. Siapa yang berpendapat seperti ini? Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri, Syekhul Islam, dan Ibnul Qayyim. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Syekhul Islam, dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, bahwasanya sholat tidak batal dan tidak rusak. Hanya mengurangi pahala sholat. Karena hati jadi sibuk dengan sesuatu yang lewat. Tidak batal sholatnya. Tidak rusak sholatnya. Hanya mengurangi pahala sholat. Kenapa? Karena hatinya jadi sibuk dengan yang lewat. Apalagi yang lewat perempuan. Ya, yang lewat perempuan. Dan ini mazhab jumhur ulama fikih yang empat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Subhanallah. Imam yang empat berbeda pendapatnya dengan para sahabat. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwa sholat yang batal hanya ketika dilewati oleh anjing hitam saja. Adapun dilewati wanita, dilewati keledai, maka tidak batal. Dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah. Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Imam Ahmad ditanya, "Ma yaqta'us shalah?" Apa yang memutuskan salat? "La yaqta'u 'indi illa al-kal al-aswadul bahim." Tidak ada yang membatalkan sholat menurutku kecuali anjing hitam. Maka ini pendapat yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil pendapat yang paling kuat. Yang mana? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat pertama. Bahwa jika salah satu dari tiga hal tersebut melewati di depan orang yang sedang sholat yang tidak memakai pembatas, maka batal dan rusak sholatnya. Artinya apa? Nilainya apa? Tidak sah. Ya, tidak sah. Dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini. hadisnya paten dan kuat. Hadisnya paten dan kuat. Ini saja hadisnya riwayat Muslim yang kita baca sekarang. Ya. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak batal lemah. Dan hadis-hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Hadis-hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat riwayat dari Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Di dalam riwayat tersebut disebutkan, tu'adus salatu man mamari al-himar wal-mar'ah wal-kalbul aswad. Artinya, diulang sholat. Siapa saja yang dilewati oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Maka ini nassun sharih. Dalil tegas yang jelas. Tidak ada keraguan bagi seseorang di dalamnya untuk menolaknya. Tidak ada keraguan bagi seseorang dan tidak ada bisa ditolak. Diulang sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan hadisnya sahih. Diulang sholatnya. Siapa yang dilewati oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Kemudian, dalil yang ketiga yang menguatkan pendapat ini. Pendapat apa ini? Yang kita kuatkan pendapat yang mana? Batal. Bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berpemahaman seperti ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berpemahaman seperti ini. Sebagaimana cerita disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Musnad Musannaf Ibnu Khuzaimah, bahwa Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i namanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, bercerita, kuntu usalli ila jambi bni Umar radhiyallahu anhuma fadakhala baini wa bainahu yuridu jarwan famarra baina yadayhi faqala li ibni Umar ama anta fa'id as-salah wa ama ana fala u'id li'annahu lam yamurra baina yadayya. Aku salat di samping Umar, Abdullah bin Umar, lalu masuk anak keledai di tengah-tengah kita. Jadi ini Abdullah bin Umar sholat, di sampingnya Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Lalu keledai masuk. Lalu keledai ini lewat di depannya Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Maka beliau mengatakan, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, yaitu kepada Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kamu ulangi sholat. Adapun aku tidak mengulangi sholat. Karena dia tidak melewat di depanku. Ini pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan jarwan itu adalah anak anjing. Ada yang mengatakan anak keledai. Tapi yang benar anak anjing. Jarwan. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang paling kuat adalah apa? Pendapat yaitu batal dan rusak sholatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa wanita yang dimaksud adalah wanita yang haid. Sebagaimana dalam penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti wanita atau anak-anak perempuan jika melewati di depan orang yang sedang sholat dan di depannya tidak ada pembatas, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Karena anak kecil perempuan tidak dinamakan wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terdapat permasalahan. Kenapa wanita disamakan dengan anjing dan keledai di dalam hadis ini? Ini hadis sering digunakan oleh orang-orang orientalis, fobia terhadap sunnah, untuk mencela hadis Rasul. Mencela eksistensi kewahyuan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela kesucian dan kepribadian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terdapat riwayat bahwa perempuan, diceritakan oleh Masruq, meriwayatkan dari Aisyah, annahu dzukira indaha ma yaqta'u shalah al-kalbu wal himaru wal mar'ah. Disebutkan hadis ini di depan Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang memutuskan salat apabila lewat di depannya anjing, keledai dan wanita. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, syabbahtumuna bil humri wal kilab. Kalian telah menyamakan kami para wanita dengan keledai dan para anjing. Wallahi laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni 'ala as-sarir bainahu wa bainal qiblah muttaji'ah. Demi Allah, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan aku berada di atas ranjang antara beliau dengan kiblat dan aku sedang tidur. Fatabduli al-hajah fa akrahu an ajlis fa udhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ansallu min indi rijlaihi. Maka aku kebelet dengan sebuah hajat, maksudnya mungkin ingin ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Maka aku benci untuk duduk yang nanti akan menyakiti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya. Fa ansallu min indi rijlaihi. Maka aku pun masuk dari dua kakinya. Ya, jadi berbaring masuk. Ya, masuk dari dua kakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nah, bagaimana menjawab ini? Ya. Ini bukan lewat lagi nih. Masuk dalam bawah kaki. Ya. Maka bagaimana menjawab ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah mudah. Yaitu, Aisyah radhiyallahu anha tidak melewati di depan sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidur di depan beliau. Dan terjadi perbedaan antara melewati dengan berdiam. Ini jawaban pertama. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya menyebutkan babus salati khalfan na'im. Bab salat di belakang orang yang sedang tidur. ya, bab sholat di belakang orang yang sedang tidur. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini tidak merendahkan para wanita. Akan tetapi hadis ini adalah murni peribadatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang membatalkan sholat himar, keledai, anjing hitam, dan wanita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ahli fikih menyebutkan tidak ada bedanya antara keledai piaraan dan keledai liar. Karena penyebutan keledai di sini umum dan tidak boleh kita membatasinya dengan dalil, kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita membatasinya kecuali dengan dalil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sholatnya perempuan pun batal jika yang melewat di depannya perempuan. Sholatnya perempuan pun juga batal jika yang lewat di depannya juga perempuan. Jadi perempuan sholat, kemudian yang lewat siapa? Perempuan juga. Maka batal. Karena keumuman hadis tidak membedakan sholat seorang wanita atau sholat seorang lelaki. Dan asal hukum syariat laki-laki dan perempuan hukumnya sama, kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Ya, la farqa bainar rijali wan nisa fil ahkami syar'iyyah illa bidalil. Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam hukum-hukum syariat kecuali dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban tadi yang Aisyah menjawab bahwasanya bagaimana kalian menyamakan wanita dengan anjing dan keledai? Maka salah satu jawabannya juga boleh ditambah tadi. Jawaban yang sudah disebutkan apa? Hah? Ini murni peribadatan. Sebelumnya saya sebutkan apa? Hah? Aisyah tidur dan tidak melewati. Jawaban yang ketiga, pengingkaran beliau sesuai dengan kadar ilmu beliau saja, atau sesuai dengan pengetahuan beliau. Artinya masih ada hadis yang lain yang Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha tidak mengetahuinya. Mungkin enggak ini? Hah? Mungkin enggak? Mungkinkah Aisyah meliputi seluruh ilmu Islam? Tidak. Ya. Sama seperti kejadian barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka sungguh dia telah berdusta dengan dusta yang besar. Padahal pernah terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Maka jawabannya, bagaimana menjawab Aisyah, menjawab perkataan Aisyah ini? Beliau mengatakannya sebatas pengetahuan beliau, dan itu tidak merendahkan Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Nah, bisa dipahami ini para ikhwah? Baik, kita ambil hadis selanjutnya. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu dunal kalbi. Artinya, dan riwayat Muslim dari Abu Hurairah sama seperti itu tanpa ada kata-kata anjing. Apa maksud dari tanpa ada kata-kata anjing? Maksudnya yang membatalkan sholat berarti cuma wanita dan keledai tanpa ada anjing. Di hadis yang 247 wali Abi Dawud dan Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahu duna akhiri wa qayyada al-mar'ata bil haid. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas sama juga seperti itu, tanpa disebutkan kata yang terakhir. Tanpa disebutkan kata yang terakhir, yaitu anjing hitam itu syaitan. Tanpa itu. Ya, tanpa itu. Dan dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa wanita yang dimaksud adalah wanita yang sudah haid. Ini penjelasan-penjelasan saja. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan-penjelasan saja. Nah, kita ambil hadis yang ke-248. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayah fa inna ma'ahu al-qarin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, yakni sutrah, lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Apabila ia enggan, maka perangilah, karena ia tidak lain adalah syaitan. Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, karena sesungguhnya yang bersama dia adalah qarin, syaitan yang selalu menyertai seseorang. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang muda belia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nama asli beliau Malik bin Sinan atau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Afwan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan Sa'ad bin Malik bin Sinan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Nabi hijrah, umur beliau 10 tahun. Nabi meninggal, umur beliau berapa? 20 tahun. Ya, jadi 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut peperangan Uhud. Ikut peperangan Uhud. Karena perang Badar masih dianggap kecil. Dan beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau sekitar 1170 hadis. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, yaitu sutrah, lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Apabila ia enggan, maka perangilah, karena ia tidak lain adalah syaitan. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila salah seorang diantarkan sholat. Sholat siapapun, sholat apapun. Di antara kalian di sini juga siapapun, laki-laki, perempuan, anak muda atau orang tua, siapapun. Dan sholat apapun. Dan Maksud dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, itu maksudnya adalah sudah mengambil sutrah. Lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya. Ya. Seorang di sini manusia yang lewat di depannya. Nah, kata-kata seorang di sini kalau anak kecil bagaimana? Apakah masuk atau tidak? Maka jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah baligh. Yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Kata-kata cegahlah, tahanlah maksudnya. Tahan. Apabila ia enggan, maka perangilah. Kata perangilah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cegahlah, ada tambahan, cegahlah maksudnya tahanlah di lehernya. Ya, tahan, jangan sampai dia jalan, tahan di lehernya. Karena ada tambahan riwayat yaitu di lehernya. Fal yadfa fi nahri. Hendaklah dia mencegah di lehernya. Tahan. Pas di lehernya. Ya. Kalau seandainya enggan, maka hendaklah ia cegah, hendaklah maka perangilah. Perangilah di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mendorongnya dengan keras, itu maksudnya perangi. Dan bukan maksudnya memerangi dengan pedang. Mendorongnya dengan keras dan bukan maksudnya memerangi dengan pedang. Atau memerangi dengan sesuatu yang membahayakan. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan maksudnya memerangi dengan pedang atau dengan sesuatu yang membahayakan. Dan ini kesepakatan para ulama. Jadi, memeranginya dengan sesuatu yang dia tidak bisa lewat. Karena itu, karena ia tidak lain adalah syaitan. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan atau ia. Ia ini kembali kepada orang yang tidak mau ditahan untuk lewat. Ia ini kembali kepada orang yang tidak mau ditahan. Karena ia tidak lain adalah syaitan. Syaitan artinya adalah setiap jenis makhluk yang congkak dan menyimpang. Yang congkak atau yang durhaka dan menyimpang, begitu lebih tepatnya. Setiap makhluk yang durhaka dan menyimpang. Berarti syaitan bisa dari manusia, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 112. Syayatinal jinni wa syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari kata-kata tidak lain adalah syaitan, yaitu syaitan dari anak keturunan Adam yang telah melampaui batas dan menyimpang dari jalan yang lurus. Syaitan dari anak keturunan Adam yang telah melampaui batas dan jalan yang lurus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang bersama dia adalah qarin. Qarin yaitu syaitan yang selalu menyertai seseorang. Syaitan yang selalu menyertai seseorang. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan kata-kata atau riwayat qarin di sini, seakan-akan Hafidz Ibnu Hajar menginginkan bahwa penyebab orang sholat di orang lewat di depan orang yang sholat adalah syaitan yang qarin ini. Garis bawah itu. Kata-kata qarin, faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa penyebab seseorang melewati di depan orang sholat adalah karena bisikan qarin tadi. Dia yang mendorong si fulan ini melewati orang yang sedang sholat di depannya. Dia yang menarik si fulan ini untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini makna qarin. Kenapa disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Berarti sesudah penjelasan ini, ketika Rasul SAW tadi bersabda, karena ia tidak lain adalah syaitan, berarti apa maksudnya? Karena ia tidak lain adalah syaitan, berarti? Angkat tangan. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya bacakan hadisnya. Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap ke sesuatu yang menghalanginya dari manusia, lalu ada yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Cegahlah artinya apa? Tahanlah. Tahanlah, ada tambahan riwayat tadi di mana? Di lehernya. Baik, sampai sini paham? Apabila ia enggan, maka perangilah. Arti perangilah apa? Dorong dengan keras. Bukan berarti memerangi yang mendatangkan keburukan. Ataupun memerangi dengan pedang. Dan ini ijma para ulama. Itu juga sudah antum tulis insya Allah. Karena ia tidak lain adalah syaitan. Nah, maksudnya apa? Nah. Apa maksud kata-kata karena ia tidak lain adalah syaitan? Artinya gini. Karena yang lewat tadi, ada dua makna berarti. Yang lewat tadi adalah syaitan dari manusia. Makna yang kedua, karena yang lewat tadi dibisiki oleh syaitan yang berbentuk qarin. Itu syaitan dari jin. Catat itu dua arti. Apa Ustaz yang dicatat? Ya, karena ia tidak lain adalah syaitan, karena ia tidak lain adalah syaitan, maka syaitan di sini dibagi menjadi dua, syaitan manusia. Maksudnya orang ini memang mempunyai sifat penyimpangan. Kemudian apa arti syaitan tadi? Setiap makhluk yang menyimpang dan durhaka. Berarti memang manusianya ini mempunyai sifat kedurhakaan dan penyimpangan. Durhaka. Penyimpangan. Ada makna yang lain, karena ia tidak lain adalah syaitan. Maksudnya adalah dibisiki oleh syaitan. Syaitan yang dimaksud di sini syaitan apa? Jin berarti. Itu qarin. Yang selalu menyertai manusia. Apa hadis tentang qarin? Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit tentang qarin ya, Pak. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada salah seorang dari kalian kecuali telah ditemani oleh qarinnya dari bangsa jin. Ya. Oleh qarinnya dari bangsa jin. Nah, digantung tuh ada tuh. Ya, nanti toleh pulang. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, kamu juga wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi Muhammad SAW, wa iyyaya, begitu juga aku. Illa annahu qad aslam, kecuali dia sudah masuk Islam. Fala ya'murini illa bi khair, maka tidak memerintahkan kepadaku kecuali dengan kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat yang lain terdapat riwayat, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ada korinnya, korin dari jin dan korin dari malaikat. Oh, berarti sini ada tambahan riwayat, dua korinnya. Kalau seandainya dia maksiat, berarti korinnya dari bangsa jin lebih kuat bisikannya. Kalau dia taat, istiqomah, berarti korinnya di bangsa malaikat kuat bisikannya. Nah, ini hadis-hadis tentang qarin, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, bisa dipahami ini? Baik, sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalil tentang disyariatkannya menahan orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat jika ia mengambil sutra. Jika ia mengambil sutra. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menahan orang yang ingin lewat di depan orang yang sedang sholat jika ia mengambil sutra. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini, menahan hukumnya wajib karena di dalamnya terdapat perintah, hukumnya wajib. Falyadfa'hu, maka hendaklah ia menahannya. Ini perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari hal yang wajib menuju sunnah. Ya. Dan ini pendapat para ulama. Pendapat Imam Ahmad, Ibnu Muflih, Al-Mardawi, ya, kemudian Asy-Syaukani, bahwa wajib hukumnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah. Imam Nawawi mengatakan, la a'lamu ahadan minal ulama awjabahu. Kata beliau, aku tidak mengenal seorang pun dari ulama yang mewajibkannya. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, para ulama banyak yang mewajibkannya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Kalau sudah berbicara wajib, maka berarti kalau ditinggalkan, diancam siksa. Diancam siksa. Kemudian pelajaran selanjutnya. Hadis. Terjadi perbedaan pendapat tentang apakah menahan orang yang lewat di depan orang yang sholat bagi siapa yang mengambil sutroh ataukah umum? Menahan orang yang sholat, orang yang lewat di depan orang yang sholat hukumnya wajib. Apakah bagi yang mengambil sutroh atau tidak mengambil sutroh? Artinya umum hukumnya. Ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Hukumnya umum. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Apa maksud hukumnya umum? Nah, nyoba. Apa maksud hukumnya umum? Hah? Tidak ada sutra atau ada sutrah di depan kita, jika ada yang lewat di depan orang yang di depan kita yang sedang sholat, maka kita tetap wajib menahannya. Ini hukumnya umum. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya hanya berlaku bagi yang mengambil apa? Wadai. Sutra. Ya, yang mengambil sutra. Jadi kalau seandainya dia sudah mengambil sutra, sholat, kemudian yang lewat, dia berhak untuk menahan. Kalau dia tidak mengambil sutra, salah dia orang yang lewat. Ya, salah dia orang yang lewat. Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Itu dua pendapat. Imam Nawawi mengatakan kesepakatan para ulama bahwa wajib menahan hanya bagi yang mengambil sutra. Tetapi nukilan kesepakatan ini terdapat koreksian. Karena buktinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Buktinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi pendapat yang kedua, hukumnya umum. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa meskipun tidak ada di depannya sutrah, maka kalau ada yang lewat di depannya, maka dia tetap wajib menahan. Salah satu dalilnya, idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang dari kalian salat, fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi, maka jangan biarkan seorang lewat di depannya. Lihat, salat, kata-kata salat tidak disebutkan apa? Sutrah. Hanya disebutkan kata salat, tidak disebutkan kata sutrah. Maka pada saat itu meskipun dia mengambil sutrah tidak mengambil sutrah, kalau ada yang salat, kalau ada yang lewat di depannya, maka dan dia sedang sholat, maka dia berhak untuk mencegahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam para ikhwan, khilaf di antara ulama, susah untuk menentukannya. Khilaf. Ya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya bergerak di dalam sholat karena sebuah kepentingan sholat. Ini contoh sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Bergerak di dalam sholat itu terbagi menjadi berapa? Siapa yang masih ingat? Bergerak di dalam sholat terbagi menjadi berapa? Siapa masih ingat? Nah, tiga, betul. Satu, bergerak yang disyariatkan. Yang kedua, bergerak yang sedikit tetapi karena ada keperluan, maka hukumnya boleh. Yang ketiga, bergerak yang sedikit tapi tidak ada keperluan, maka hukumnya makruh. Yang keempat, bergerak yang banyak dan tidak ada keperluan, maka hukumnya batal. Maka hukumnya batal. Nah, ini salah satu dalil. Dalil dari empat tadi, yaitu yang disyariatkan. Bergerak yang disyariatkan. Hadis ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan sholat, yang mana tidak boleh orang mengganggu orang yang sedang sholat. agungnya kedudukan sholat. Hadisnya sisa dua. Padahal kalau dua lagi kita baru setelah itu masuk kepada bab khusyuk sholat. Sayang waktunya habis. Tetapi hadisnya lemah. Terus kan enggak? Hah? Terus sedikit? Enggak apa-apa ya. Biar kita habis bab pada malam ini. Nah ya, bersabar ya. Terus enggak? Hadis ke-249. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tiqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asan fa in lam yakun falyakhutta khattan thumma la yadhurruhu man marra bayna yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa shahahahu Ibn Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia menancapkan tongkat, dan apabila tidak ada tongkat, maka hendaknya ia membuat garis sehingga dia tidak terganggu oleh orang lain yang lewat di depannya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tidaklah benar orang yang menyangka bahwa hadis tersebut muttarib. Bahkan sebenarnya hadis tersebut hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang perawi yang sudah kita sangat kenal, yaitu nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu pelajaran yang menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang yang pelajaran dari kisah hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga beliau menjadi seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya, yaitu sutrah. Ya. Apabila ia tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan sesuatu tersebut yang bisa diletakkan di depannya, maka hendaklah ia menajamkan tongkat. Tongkat. Ya. Dan apabila tidak ada tongkat, maka hendaklah ia membuat garis. Kalau sesuatu sudah sahih hadisnya, tongkat juga tidak ada tidak ada perbedaan pendapat sahih hadisnya. Ini yang menjadi pembicaraan adalah hendaklah ia membuat garis sehingga dia tidak terganggu oleh orang lain yang lewat di depannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tidaklah benar, ini perkataan tidaklah benar ini adalah perkataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata-kata tidaklah benar. Ya, itu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tidaklah benar orang yang menyangka hadis tersebut muttarib. Apa hadis muttarib? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang banyak. Dan berbeda-beda, tetapi sama kuatnya. Yang susah untuk dikuatkan satu dengan yang lainnya. Satu dari lainnya. Saya ulangi. Hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang berbeda-beda. Yang sama kuatnya. Susah untuk ditentukan mana yang paling kuat. susah untuk ditentukan mana yang paling kuat. Ini yang disebut dengan muqtarib. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, tidaklah benar orang yang menyangka bahwa hadis tersebut muqtarib. Gak benar itu, kata beliau. Bahkan sebenarnya hadis tersebut hasan. Hasan, derajat hadis di bawah sahih. Ya, derajat hadis di bawah sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terjadi khilaf yang syadid di antara para ulama hadis. Ya. Hadisnya wallahu alam lebih condong kepada lemah. Hadisnya saya lebih condong kepada hadisnya lemah. Salah sebab lemahnya, satu, di sana terdapat seorang perawi yang bernama Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah seorang perawi lemah dan meriwayatkan riwayat tersendiri. Yang kedua, Ismail bin Umayyah beliau goncang di dalam periwayatan dari gurunya. Yang ketiga, terdapat seorang perawi yang majhul, tidak diketahui, yang bernama Abu Amr bin Muhammad bin Hurayth. Yang ketiga, terdapat seorang perawi yang tidak diketahui, yang bernama Abu Amr bin Muhammad bin Hurayth. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas terjadi khilaf di antara ulama tentang hadis ini. Ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Ya, dan saya lebih condong kepada yang melemahkan hadis ini. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah. Kemudian Ad-Daruqutni. Kemudian Al-Iraqi. Kemudian Ibnu Salah, kemudian An-Nawawi, kemudian Ibnu Hazm, Al-Baghawi, As-Sakhawi. Banyak hadis, ulama-ulama hadis yang melemahkannya. Saya ulangi. Siapa tadi? Sufyan bin Uyainah, Ad-Daruqutni, Al-Iraqi, Ibnu Salah, An-Nawawi, Al-Baghawi, As-Sakhawi. Hadisnya lemah. Ya. Kalau lemah, maka pendapat yang paling kuat tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, karena dia lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Baik. Hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum dan pelajaran kita bisa ambil darinya, yaitu disyariatkan untuk menjadikan apapun sebagai sutrah. Boleh menjadikan apapun sebagai sutrah. Yaitu dinding, pohon, tiang, pundak orang, atau yang semisalnya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini tidak bisa digunakan saat sekarang. Anda tidak bisa digaris. Bisa pian menggaris ini karpet? Hadis ini tidak bisa digunakan saat sekarang. Karena tidak bisa digaris. Kecuali yang di atas tanah. Kecuali tempat sujudnya di atas tanah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum memakai sejadah? Apakah cukup sebagai sutrah ataukah tidak cukup? Maka jawabannya tidak cukup. Dan dia harus mengambil pembatas yang lain selain sejadah. kecuali jika tidak ada pembatas lain kecuali sajadah. Saya ulangi, apa hukum memakai sajadah? Apakah cukup sebagai sutra atau tidak? Maka jawabannya tidak cukup. Dia harus mengambil sutra. Dia harus mengambil sutra. Kecuali jika tidak ada sutra, maka sajadah bisa dijadikan sebagai pembatas. Jika tidak ada. Kalau ada, tiang. Jadi ada dulu kawan saya masuk Islam. Beliau ini pendeta. Pendeta masuk Islam. Waktu itu masih di Arab Saudi. Orang Filipin banyak masuk Islam di sana. Kemudian pulang dia. Masuk Islam pulang ke negaranya. Istrinya yang masih Nasrani tidak dia ceraikan. Boleh saja. Tidak dia ceraikan. Kemudian istrinya melihat. Dan istrinya menerima. Suaminya agama Islam sekarang. Menerima. Cuma aneh saja. Kamu kok sholat di hari pertama kok menghadap ke kursi. Sholat di hari kedua menghadap kulkas. Sholat di hari ketiga menghadap karung beras. Ini Tuhanmu yang mana? Ini kejadian nyata ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tidak bisa kita ambil pelajaran yang banyak dari hadis tersebut. Hadis yang terakhir 250. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata shay'un wadra mastata'ta akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada sesuatu pun yang memutuskan salat. Namun cegahlah semampu kamu orang yang melintas di depanmu. Kemudian dikeluarkan oleh Abu Daud sedangkan di dalam sanadnya ada kelemahannya. Maksud dari hadis ini para ikhwah adalah bahwa yang lewat itu perempuan, yang lewat itu anjing hitam, yang lewat itu orang biasa, yang lewat itu keledai tetap tidak batal sholatnya. Maksud hadis ini. Ya. Tetapi jika ada yang lewat, tahan. Siapapun dia. Itu maksud dari hadis ini. Tapi hadisnya lemah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Salah satu lemahnya adalah karena dia dari periwayatan Mujalid bin Sa'id. Ini perawi lemah. Mujalid bin Sa'id. Kemudian juga ada dia dari periwayatan Abul Waddaq. Abul Waddaq. Itu penyebab hadis ini lemah. Maka hadis ini tidak ada yang kita bisa ambil. Dan menyelisihi hadis yang tadi. Bahwa ada yang membatalkan sholat ketika yang lewat tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Wanita, anjing hitam, dan keledai. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai pada Senin malam Selasa 7 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah, bab sutratil musalli, bab sutrah pembatas di depan orang yang sholat. Insyaallah ta'ala pada pekan yang akan datang kita membahas bab baru, bab al-hassi alal khusyu'i fis salah, bab perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Naam. Karena waktu sudah malam, jam 9. Mungkin belum ada pertanyaan pada kesempatan kali ini. Yang ingin bertanya, oh ini ada satu. Kasihan beliau sudah menulis. Apa hukumnya saat kita mengambil sutrah manusia, pada saat itu kita sudah duduk tahiyat akhir, dia beranjak. Apakah kita mencari sutrah lain dengan berdiri atau diam saja? Sudah tahiyat, buka sidin. Kita kemana? Ya, maka diam saja. Fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.